Yang berikut ini saudaraku semuanya, sing candi aree sama sokok kota dingin Malang Jawa Timur. Candi aree yang bakal berikan sesuatu hal yang terbaik buat anda semuanya. Sing biso sih, sing biso sih. Ada Trista Record Padi Jawa Tengah, juga ada dengan SKM Mania Pantura semuanya. Yo, bareng-bareng kita antarkan satu artis sing cantik celita, sek luar biasa. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi Kubota. Selamat sore semuanya, bareng-bareng buat kalian sih. Terima kasih.